Apakah mandi junub mewakili wudu sehingga tidak perlu wudu ketika hendak sholat? Iya. Seorang yang sudah mandi junub, mandi wajib, ya, selama dia belum melakukan pembatal wudu, maka dia tidak perlu berwudu lagi. Ya. Sebab disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli. Rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mandi lagi, tidak berwuduk lagi setelah mandi. Ya. Tidak berwuduk lagi setelah mandi. Dan mandi itu sendiri, mandi janabah, diantaranya disunahkan untuk berwuduk dahulu. Disunahkan untuk berwuduk dahulu. Namun apabila seorang tidak berwuduk dahulu ketika mandi janabah, itu pun setelah dia mandi tidak harus dia berwuduk kembali. Tidak harus dia berwuduk kembali. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dalam Al-Istidhkar, ulama sepakat, ya, seorang yang sudah melakukan mandi janabah, dia tidak perlu lagi mengulangi wudunya, ya. Tapi itu kalau dia tidak melakukan pembatal wudu setelah mandi. Baik. Wallahu a'lam.